muže memperoleh salam darimu. Beliau yang sudah memberikan seluruh kehidupannya, pengorbanannya, kesabarannya, hartanya, kekuatannya, akhlaknya untuk umat ini. Ya Allah, beliau sudah lelah dan Engkau berikan istirahat. Engkau berikan rumah itu ya Allah, rumah yang juga kami idamkan, rumah dari permata. Ya Allah, sungguh Khadijah sudah mendapatkan kabar gembira. Kami juga ingin memperoleh kabar gembira itu ya Allah. Berikan rizki kami seperti Kau berikan rizki kepada Khadijah, sebuah rumah dari mutiara yang tanpa ada suara keras, tanpa ada kesulitan dan kesusahan. Ya Allah, berikan rizki kepada kami hikmahnya Khadijah, kesucian Khadijah, kecerdasan Khadijah, kesabaran Khadijah, kasih sayang Khadijah untuk keluarga dan untuk umat ini ya Allah. Pada hari ketika Engkau sampaikan salam untuk Khadijah, Khadijah mengatakan, "Antassalam, minkassalam, wa ilayka ya'udussalam, fahayyina rabbana bissalam." Allah, Engkaulah sumber kedamaian. Antassalam, Engkau maha sempurna. Antassalam, Engkau jauh dari keburukan. Antassalam, Engkau sumber kebaikan. Minkassalam, semua yang kami lalui di kehidupan ini ya Allah, kami meminta assalam, kami meminta kedamaian, kami meminta kebaikan yang pernah Kau berikan kepada Khadijah. Wa ilaika ya'udussalam. Jadikanlah pada hari terakhir kami, pada nafas terakhir kami, pada akhir perjuangan kami, pada akhir kehidupan kami, kami memperoleh assalam seperti Khadijah. Kami memperoleh kabar gembira seperti Khadijah. An'imna bisalam ya Allah, panggil kami. Panggil kami, undang kami untuk menuju surga-Mu assalam, darussalam. Ya Allah, Engkaulah penguasa Al-Arasy. Engkau mencipta dan Engkau menyempurnakan. Engkau menentukan dan Engkau memberikan hidayah ke hati kami. Ya Allah, Engkau yang menjadikan kami tertawa maupun menangis. Engkau mampu menghidupkan dan mematikan kami. Engkau bisa menjadikan kami berbahagia atau sengsara. Engkau yang meninggikan maupun merendahkan kami. Engkau yang memuliakan maupun menghinakan kami. Engkau maha memberi. Ya Allah, ketika kami dalam kegelapan, Engkau yang memberikan cahaya. Ketika kami tidak mengerti, kami tidak tahu, Engkau yang memberikan ilmunya. Ketika kami tidak mengerti, kami harus seperti apa, Engkau berikan cahaya ke mata batin kami. Engkau hidupkan roh kami yang setengah hidup dan setengah mati. Ya Allah, jangan biarkan kami hidup, tapi kami mati. Hidupkan hati kami, hidupkan jiwa kami, bersama orang-orang yang agung, bersama Khadijah, Maryam, Asia, Fatimah. Kami tidak berharga tanpa bimbingan-Mu ya Allah. Kami tidak mengerti tanpa contoh agung dari manusia yang sudah Engkau muliakan. Ya Allah, Engkau selalu menjadi kekasih orang-orang yang bertaubat. Engkau selalu menjadi harapan orang-orang yang bertaubat. Ya Allah, Engkau selalu menjadi penyejuk hati orang-orang yang mengenal-Mu. Engkau selalu menjadi teman orang-orang yang menjadi pelindung orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Ya Allah, semua kesenangan tanpamu hilang, ya Allah. Semua kebaikan tanpamu tak berarti, ya Allah. Ya Allah, semua nikmat yang kami kecap segera hilang jika kami tidak segera menemukanmu, ya Allah. Allahumma a'tik riqabana minan nar. Bantu kami untuk menjauhi api neraka. Bimbing kami untuk terlepas dari belenggu api neraka. Mudahkan langkah kami untuk menjauhi semua bencana dunia dan akhirat, ya Allah. Ketika kami bermaksiat, ketika kami durhaka kepadamu, ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, jangan sampai dosa yang kami perbuat menimpakan keburukan untuk kehidupan kami. Kami segera bertaubat, ya Allah. Jangan sampai kedurhakaan yang kami lakukan menyengsarakan dan menyulitkan kehidupan kami sendiri. Ya Hayyu ya Qayyum, sungguh kami tak pantas meminta Al-Firdaus, tapi kami selalu berharap. Kami meminta, ya Allah, kami menginginkan Al-Firdaus. Bantu kami untuk mencapainya. Mudahkan kami untuk bisa menggapainya. Jangan pisahkan kami untuk bisa bersama-sama menuju Al-Firdaus, ya Allah. Pertemukan kami dengan perempuan yang dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perempuan yang selalu dimuliakan oleh Rasulullah, Khadijah radhiyallahu anha. Jadikan kami memiliki akhlak beliau. Ampuni dosa kami, ampuni orang tua kami, ampuni seluruh umat Islam, ampuni semua yang kami cintai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu وعلى آله وصحبه الأخيار.